Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bulan Rajab adalah bulan yang telah dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab adalah bulan haram di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa bulan Rajab secara khusus disandarkan kepada hadis-hadis yang semuanya dhaif, bahkan maudhu atau palsu, hadis yang tidak dijadikan sebagai hujjah oleh ahli ilmu, dan bukan pula termasuk hadis dhaif yang dikategorikan dalam amal-amalan yang mulia. Tetapi hadis-hadis dhaif yang masuk dalam kategori hadis dusta. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan dalam hal ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memasuki bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini adalah hadis yang lemah. Begitu pula hadis Rajabu syahrullahi wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini pun adalah hadis yang lemah. Ada lagi hadis palsu tentang keutamaan puasa sehari di bulan Rajab. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asal. Man soma yawman min Rajaba saqahu Allahu min dhalikan nahr. Sesungguhnya di surga ada sungai yang bernama Rajab, airnya lebih jernih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa berpuasa sehari di bulan Rajab, Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Adapun yang ini, hadisnya bukan saja lemah, bahkan hadisnya adalah hadis palsu atau hadis maudhu. Hakikatnya, puasa di bulan Rajab bukanlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika di bulan Rajab, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke dalam rumahnya, lalu ia melihat istrinya telah membeli kendi dan bersiap-siap untuk berpuasa. Kemudian Abu Bakar bertanya, apa ini? Maka keluarganya menjawab, untuk persiapan puasa Rajab. Kemudian Abu Bakar berkata, apakah kalian ingin menyamakannya dengan Ramadan? Lalu Abu Bakar memecahkan kendi tersebut. Dari Karsyah bin Khur berkata, aku pernah melihat Umar bin Al-Khattab memukuli tangan orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab sehingga mereka meletakkan tangan-tangan mereka pada makanan. Dan Umar berkata, "Qullu fa innama kanat huwa kanat yu'adzimuhul jahiliyah." Makanlah oleh kalian, karena dia adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam Al-Qadim, "Saya benci jika ada seseorang yang menjadikan suatu tertentu sebagai bulan puasa penuh seperti bulan Ramadan." Al-Imam berhujjah dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'mala siyama syahrin illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Para pendengar Ismail Radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Hendaknya kita mencukupkan puasa-puasa sunnah kita dengan hadis-hadis yang sahih saja. Bahkan puasa-puasa sunnah dari hadis-hadis yang sahih banyak kita lalaikan. Seperti puasa Daud alaihissalam, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan puasa Daud ini masuk dalam kategori puasa yang Allah cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu siyami ila Allah siyamu Daud." Puasa yang paling dicintai Allah ialah puasanya Daud. Kemudian puasa-puasa sunnah yang lainnya, yaitu dalam seminggu ada puasa Senin dan Kamis, ketika amal kita diperlihatkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini terdapat dalam riwayat Ahmad dengan sanad hadis yang sangat baik. Demikian pula dalam sebulan ada puasa tengah bulan, Yaumul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Siapa yang puasa padanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Dan ini terdapat dalam riwayat An-Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Pun demikian, ada puasa pada hari-hari tertentu seperti puasa pada hari Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, yang dapat menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini terdapat dalam riwayat Muslim. Demikian pula puasa Tasu'ah dan puasa Asura pada tanggal 9 dan 10 Muharram, di mana puasa Asura menghapus dosa setahun yang lalu. Dan ini pun terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Demikian pula terdapat puasa 6 hari setelah puasa Ramadan, yaitu puasa Sawal, yang kadarnya seperti berpuasa sepanjang tahun. Ini pun terdapat dalam riwayat Muslim. Lihatlah, sungguh puasa-puasa sunnah dalam hadis-hadis yang sahih sangatlah banyak. Puasa Daud ada 165 hari dalam setahun. Puasa Senin dan Kamis ada 94 hari dalam setahun. Puasa pertengahan bulan ada 33 hari dalam setahun. Kemudian puasa Arafah, puasa Tasu'ah dan puasa Asura, serta puasa Sawal, jika dijumlahkan ada 9 hari. Jika kita total seluruh puasa-puasa sunnah dari hadis-hadis yang sahih saja, ada 300 hari dalam setahun. Jika ditambah puasa Ramadan, maka hanya ada 30 hari saja kita tidak berpuasa. Masih perlukah kita dengan tambahan puasa dari hadis-hadis palsu dan lemah? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita kepada jalannya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam,